Sing tak tris.

kesandingan. Ojo mu iso ninggalke kenangan. Arep mongen konyo iki wis ilang salah siji. Ra bakal ono sing iso ngganteni. Adela. Tondo Terima kasih. Thank you. Ambil anaknya, kurus bukan tak makan. Kurus mikirin si janda muda. Badan kurus bukan tak makan. Kurus mikirin si janda muda. Thank you. Ojo dipadyakno ison ampe wong liyo mergo ison si sampurno. Ojo dipadyakno welas ati ison ampe kemerlepe donya. Kesucian hati Adela. Jodipadyakno welas asih Thank you.

Dipang. Halo Mas Wendy. Senyummu itu. Rembulan malam berbalut sepi, suasana dingin merayu hati. Jaya di bulan ikut menghiasi nuansa misteri menyelimuti. Si Farina Hila.